وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل يوم العيد بالفرح والسرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تملأ بها الصدور. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا منقذنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم يبعث من في الكبور. أما بعد، تمتن ورا حبائب para alim, para ulama, para asatizah, wabil khusus khadimul majlis Al-Habib Abdurrahman Barakbah dan Kiai Haji Gus Rahim Syazili dan seluruh para habaib yang lainnya, para alim, para ulama yang lainnya yang tidak mengurangi akan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Dan semoga kita berdoa, semoga beliau semua diberi Allah subhanahu wa ta'ala panjang umur. Diberi Allah subhanahu wa ta'ala sehat wal afiat. Agar bisa selalu membimbing kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga kita semua agar mendapatkan doa-doa seperti beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ugi para tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat, sesepuh, bini sepuh, jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah langkung rumiyin kula panjenengan ngaturakan syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tansah maringi kita sedaya nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat Allah berikan kepada kita kesempatan sehingga alhamdulillah dalu menika kula panjenengan dikersakaken Allah subhanahu wa ta'ala saged menghadiri undangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bersama-sama merayakan, meramaikan ta'zim dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi barokai pun Maulid, barokah zikir, barokah berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga Allah memberikan kula panjenengan sedaya panjang umur. Umur kita sedaya mugi didadosaken Allah umur ingkang barokah manfaat. Keluarga kita sedaya didadosaken keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak putu soleh, solehah. Akhlak ingkang karimah. Rezeki halal barokah untuk bekal beribadah. Lansak wanci-wanci dipundut Allah. Mugi kita sedaya pinaringan husnal khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para rawuh ingkang minulya, mboten kraos, tidak terasa nggih. Kadose kula panjenengan baru kemarin merayakan Maulid, kedatangan bulan Rabiul Awal. Mboten kraos, tidak terasa, sepertinya baru kemarin kula panjenengan semangat menghadiri safari Maulid 40 malam. Sekarang alhamdulillah kula panjenengan dikersakaken Allah subhanahu wa ta'ala saged menangi malih bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berdoa mugi bulan Maulid ini, tahun ini bukan menjadi tahun yang terakhir bagi kita sedaya. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita sedaya, keluarga kita, bisa bertemu di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah. Amin. Ya Rabbal alamin. Memang tanpa terasa, seperti yang telah diinformasikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nyun ngapunten kadang orang mengatakan kalau Nabi itu memprediksi. Ngapunten lek prediksi niki kadang salah kadang bener. Gimana mboten? Nabi mesti betulnya. Mukjizat Rasulullah, informasi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya benjing lek ni sampun akhir zaman niku jamane terusé Kanjeng Nabi waktune berdekatan. Cepet nggih, mboten kraos, tidak terasa. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la takumu sa'ah hatta takuna sanatu kasyahri wasyahru kaljumu'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali benjing lek pun akhir zaman, satu tahun itu kadosi seperti satu bulan. Cepat. Watakunu syahru kaljumu'ah. Satu bulan seperti satu minggu. Kemudian terusikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, watakunal jumu'atu kalyaum wal yaumu kasa'ah. Satu minggu seperti satu hari. Satu hari seperti satu jam saja. Watakuna sa'atu kadharmati binar. Satu jam seperti lekne kula panjenengan napa nyumet korek cepat. Nggih. Harapan kula panjenengan mugi waktu, kesempatan, usia yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita semua menjadi usia ingkang barokah, manfaat lekne saged nggih panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sing penting manfaate. Ngene mboten? Barauh ingkang minulya, alhamdulillah kula panjenengan berada di bulan Rabiul Awal lagi. Yang mana bulan Rabiul Awal niki sing nggih bulan-bulan biasa mawon. Sak derenge diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten kados Ashurul Hurum. Ashurul Hurum niku sekawan tiga berurutan mulai bulan pertama Zulqa'dah. Biasa kula njenengan sebut kalian bulan Slow. Ngoten nggih. Lajeng bulan Zulhijjah. Biasa kula panjenengan nyebut bulan besar. Lajeng bulan Muharram, biasa kula njenengan sebut bulan Suro. Iki sing biasa dianggap angker nggih ya. Padahal mboten enten ngoten nggih ya. Wah, dianggap angker atik khitano atake gak wani atik ngrabekno ikane mboten wantun. Medeni jane bulan Suro iki bulan Sofar. Mboten ana apa njenengan ngrabekaken yoga njenengan hitangkan hari niku nggih Muharram Safar insyaallah nggih lek mboten klintu malah buane jenengan dugi danten nggih ya sebab mboten enten barengane nggih ya biasane wong wedi nggih napa ten nggih lajeng sing tunggale bulan Rejab nggih lajeng bulan Rabiul Awal juga tidak seperti bulan Ramadan juga tidak seperti bulan Syawal biasa-biasa saja tetapi setelah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Di harinya menjadi hari yang mulia. Tanggalnya menjadi tanggal yang mulia. Sampai kula panjenengan alhamdulillah umatnya katut kecipratan menjadi umat yang paling mulia. Bushra lana ma'syaral islami inna lana من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولايا صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. الحمد لله kula panjenengan menjadi umat yang terbaik barokah sababiyai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan umat Kanjeng Nabi ini kari-kari. Nggih. Kari-kari tapi benjing ten akhirat jauhe dhisik. Padahal lek wong kari-kari biasane kan nggih karian ngoten ya. Gak elekan, gak nakalan ngoten nggih. Tapi mboten umat Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun datang terakhir minjing, awal sing dihisap kalian Allah, umat Rasulullah. Masuk surga terlebih dahulu sampai Allah mengharamkan surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Luar biasa. Barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oleh karena itu ungkapan rasa syukur kula panjenengan sebagai umat beliau, di antara terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya nggih merayakan Maulid kados ngeten niki. Banyak cara-cara untuk mendapatkan mahabbah Rasulullah. Maos Maulid, nggih maos hadis-hadisipun Kanjeng Nabi, cinta kepada anak yatim, kemudian napa malih mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, itu semua bukti bahwasannya orang tersebut cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi natih dawuh wonten tunggal hadisipun, man la yashkurin nas la yashkurillah. Menawi kula panjenengan ada saudara kita yang berbuat baik kepada kita, kok kula njenengan tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada orang tersebut, berarti kula panjenengan sebenarnya tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Napa malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak jasa-jasa beliau sehingga kula panjenengan alhamdulillah menjadi umat yang terbaik. Alhamdulillah kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala, faham mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Perantara sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini hal yang sudah seharusnya, semestinya sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh yang dibaca di Maulid niku mboten macam-macam kok. Sing diwaos nggih sejarahe Kanjeng Kanjeng Nabi, sedanten mulai Maulid Tibai, Simtud Duror, Barzanji, Zaroful Anam, Maulid Burdah dan lain sebagainya. Sedoyo adalah biografi, sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa butuhnya kula panjenengan, keluarga kita sedoyo dengan sirah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kula panjenengan, korawu ingkang minulya, ini semua sudah diberikan contoh kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah berfirman, niki Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmah, tujuan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah para nabi dan rasul, cerita-cerita para nabi dan rasul, juga orang-orang soleh sebelum beliau, mulai dari Nabi Adam sampai Nabiullah Isa alaihimussalam. Di antara tujuannya, hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan jiwa manaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek Kanjeng Nabi mawon tasik butuh dengan sirahnya para nabi-nabi dan rasul, napa malih kula panjenengan lebih butuh lagi dengan cerita para nabi dan rasul, utamanya sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Rasulullah, menawi kula njenengan pirsani ten Al-Qur'an niku, katanya Qur'an kan kisah-kisah, nggih napa mboten? Cerita-cerita yang banyak. Ini untuk menguatkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya hingga alhamdulillah sampai kepada kula panjenengan sedoyo. Nah, sekarang kula panjenengan sangat butuh dengan sirah Rasulullah, dengan perjalanan hidup Rasulullah, biografi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngopo kersane kula panjenengan di dalam menghadapi hidup ini? Karena dalam hidup ini kan tidak lepas saking ujian, cobaan, gangguan, fitnah, dan lain sebagainya. Kersane kula panjenengan menjadi orang-orang yang tahan banting. Ngoten nggih? Cek ini kuat. Mboten dados nggih manusia ingkang napa? gampang ngambekan, ngoten nggih? Gampang puriisasi, ngoten nggih? Purian nesu, ngoten nggih? Kersane kuat, nggih. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah kepada Rasulullah, juga kula panjenengan butuh akan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika difitnah, Rasulullah diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak pernah Rasulullah marah, tidak pernah Rasulullah sampai balas dendam. Niki pentingnya kula panjenengan membaca maulid, pentingnya kula panjenengan membaca sirah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ingin Kanjeng Nabi pun dicontohi kalian Allah. Nggih, bahwasannya Al-Qur'an itu paling banyaknya adalah kisah-kisah para nabi dan rasul. Sejak maulid yang kita baca sekarang ini adalah kisahnya orang yang paling afdol, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kisahnya para nabi dan rasul, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sadaringe Kanjeng Nabi diciptakan, sadaringe Kanjeng Nabi lahir sampai beliau wafat, yang luar biasa oleh para ulama diungkapkan dengan tulisan-tulisan beliau yang maulidnya sejarahnya niku kula panjenengan baca bersama-sama. Oleh karena itu langkung saya menawi kula panjenengan di samping membaca maulid juga kita cari tahu nopo sih artine maulid niki, ngoten nggih? Arti maulid itu tidak keluar dari sirah perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah rahimakumullah. Oleh karena itu penting bagi kula panjenengan untuk membaca sirah nabi yang kemudian kita kenalkan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, agar mereka semua mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan pun enggak ada idola yang terbaik, suri tauladan yang terbaik Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan yang mereka semua berjasa, hingga alhamdulillah sampainya ilmu ini kepada kita, sampainya agama ini kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada beliau-beliau, kita terima kasih kepada mereka semua. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten nggih, syukur kepada manusia adalah bukti dari kita bersyukur kepada Allah. Sebab enten sakniki nggih gak kate ulama-ulamaan, gak kate ngoten nggih. Gusti langsung Allah ngoten nggih. Nggih, menafikan para ulama padahal mereka itu tahu Al-Qur'an nggih mboten langsung diajari malaikat Jibril. Nggih napa mboten? Tahu hadis nggih mboten langsung saking Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Nggih, dari Bukhari, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, baca Riyadhus Shalihin nggih saking Imam Nawawi. Tapi mengapa kok mboten enten tata krama nih? Mboten enten adabe kalih tiang-tiang ingkang soleh. Na'udzubillah min zalik. Di antara sebab-sebab orang itu menjadikannya su'ul khotimah, matinya mati yang tidak baik, niku lek nyuwun ngapunten nggih, kurang ajar nggih, su'ul akhlak, su'ul adab kalian hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, karena itu mugi kita sedaya dadosaken Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah Maulid Riyadul Jannah. Oleh karena itu kula panjenengan sebagai umat Nabi harus tahu siapa nama anak-anak Nabi, putra-putri Nabi. Nggih. Jenengan hafal nggih pinten putra-putrinipun Kanjeng Nabi? Enten pinten? Pinten, Pak? 6, enten dengan 6 ono sing 7 enten nggih. Ah, sing 5 meneh nggih. Pinten putra-putri Kanjeng Nabi? Nggih. Nyuwun ngapunten kadang nggih, kula panjenengan derek kita sedaya umat Kanjeng Nabi tapi putra-putri Kanjeng Nabi mboten hafal nggih. Lek anake selebritis wah, mulai sak tanggal lahir ulang tahunnya hafal. Tapi lek putra-putri Kanjeng Nabi mboten hafal. Pinten putra-putri Kanjeng Nabi? Ayo, pinten? Enten khilaf iki, sing 7 enten sing gangsal, sing 6 nggih. Pinten? Nah, nggih alhamdulillah tu 7 wasab atun auladu faminhum thalathatun minaz dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyibu wa at-tahirun bi zainidha yulaqabu salli wa sallim iman al-ahmad salli wa sallim iman al-ahmad رضوان رب للجميع يذكر فاتمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطاني فضلهم جلي صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل ini ana apa nggih mangke jangan tinggali ten aqidatul awam nggih bersambung niku ya to be continue napa nggih nggih ah niki penting kula panjenengan semerap putra-putri Kanjeng Nabi nggih keluarga Rasulullah nggih terakhir para ingkang minulo sekang niku pun enten aba-aba saking Abdul Rahman wis ati akhire wis sok bingung nggih ya terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan. Bahwasanya beliau pernah bersabda la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum qalu al-yahud wan nasara qala faman aw kama qol. Terus iki Kanjeng Nabi niki akhir hadis mugi-mugi kula panjenengan bisa mengambil manfaatnya. Terus Kanjeng Nabi benjing besok umatku ini di akhir zaman akan ada orang-orang yang lebih mengidolakan saya, mengidolakan orang lebih mengidolakan nyuwun ngapunten, mengidolakan orang-orang barat daripada mengidolakan saya. Luwih nyuntu wong-wong barat, wong-wong sing boten salat daripada mencontoh Rasulullah dengan para sahabatnya. Sampai-sampai terus Kanjeng Nabi hatta law dakhalu fi juhradabin latabatumuhum. Sudah tahu itu sesat, dilarang oleh Allah, tapi si ono sing melok. Ngoten nggih? Mugi kula panjenengan bukan termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal. Sebab penting ini bahaya. Menawi kula jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad oleh niru-niru gayane wong barat, mulai tutuk jenenge waduh, duwe anak duwe putu jenenge macam-macam, Michael, Ronaldo, Ronaldinho, ya. Jeneng Siti, jeneng Muhammad jarne wah gak gaul dan lain sebagainya, nggih ya. Wah, jenenge ngoten-ngoten. Lajeng napa malih pakaiane nggih ya, saking penampilane wah potongane wah ditipisno ngoten nggih sampai kadang enten jeneng napa dalane semut barang nggih ya wah wis ngoten nggih wis nyontok wong-wong barat pokoke nggih ya gaya hidupnya sebab nggih nyuwun ngapunten saniki niki luwih gelek iktikaf teng TV-ne daripada masjid ya wah akhire nggih wah umat Islam dididik dengan wah para selebriti-selebriti, sinetron-sinetron, nggih akhirnya kata sinetron. Mugi-mugi keluarga kita sedaya dijagi Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula njenengan gak ada yuga dinamakan anak-anak putra-putri Rasulullah, orang-orang yang soleh, ngoten nggih. Kemudian penampilan kita juga penampilan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Sebab penting tiru-tiru nggih senajan kula panjenengan nggih sanes tiang-tiang ingkang soleh, orang-orang yang luar biasa. Tapi kalau panjenengan tiru-tiru mawon. Kata syabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Lek niku kula panjenengan bukan termasuk orang yang soleh. Kadang sik toleh-toleh, ngoten nggih. Tiru-tiru mawon. Ya, niru-niru gayane wong soleh. Insyaallah benjing katut. Amin ya rabbal alamin. Tapi lek malah tiru-tiru gayane wong barat, nauzubillah min dzalik. Mugi-mugi kita sedaya keluarga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, anak putu ingkang saleh salehah, dan semoga hidup kita dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, barokah mahabbah, takzim dengan maulid Kanjeng Nabi Muhammad, takzim dengan hadis-hadis Rasulullah, takzim dengan ayat Al-Qur'an, takzim dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi kita sedaya benjing diakhiri kalian husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah, ridha al inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.